perasaan yang dalam, ingin sekali sebenarnya terucap. Tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berakhir jiwa terasa sepi. Tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berakhir jiwa terasa sepi. Beri kesempatan.